Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا رحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رحم الراحمين. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aina wasalna? Ilanga? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qal ma'alif wa rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Gal, kita akan masih membahas di dalam mengenai sholat sunnah. Di bed yang keberapa? 200 berapa? قال والنفل في الليل من المؤكد وندب تحية للمسجد سنتان في تسليمة لا أكثر تحصل بالفرد ونفل آخر. Jadi kita masih membahas tentang sholat-sholat sunnah. Di antara macam-macam sholat yang disunnahkan adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid ini merupakan sebuah sopan santun yang dianjurkan dalam sebuah syariat yang dianjurkan dan diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Islam, dalam syariat Islam itu ada beberapa tahiyat. Tahiyat itu ucapan selamat terhadap, ucapan salam terhadap tuan rumah. Jadi salam kita ketika bertemu dengan sesama muslim dengan salam assalamu alaikum. Kemudian kalau kita pergi ke Masjid Mekah, Masjidil Haram, maka tahiyah kita itu bukan dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid seperti biasanya, tapi dengan kita melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Kalau kita wuguf di Arafah, kalau kita pergi Arafah, maka tahiyatnya dengan wuguf. Kalau kita pergi ke Mina, tahiyatnya dengan mabit bi Mina. Kalau kita masuk ke dalam masjid, maka tahiyatnya dengan sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana kalau ada seseorang datang ke rumah orang lain tanpa mengucapkan salam, itu kan enggak senonoh. Itu kan enggak adab, enggak sopan santun. Kenapa? Karena dia belum salam. Mengucapkan salam kepada tuan rumahnya. Masjid itu adalah milik Allah. Tuan rumahnya itu adalah Allah. Sehingga salam kita kepada Allah itu enggak mungkinlah dengan kita mengatakan assalamualaikum ya Allah. Karena Allah sendiri assalam. Oleh karena lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah wa askanana wa iyaha fasihal jinan ya Hannan ya Mannan. Di mana beliau katakan ketika disampaikan oleh Nabi bahwasanya Allah menyampaikan salam kepada beliau melalui Jibril dan melalui lisan Nabi, maka dijawab oleh Sayyidah Khadijah, alaihi salam, antas salam, wa minkas salam, wa alaikas salam. Jadi, wa ilaihi ya'udus salam. Jadi Allah, as-salam itu adalah Allah. Namanya diantara nama-nama Allah adalah as-salam. Oleh karena kalau kita itu melakukan bepergian, maka sunnah untuk kita memperbanyak membaca kalimat Allah, kalimat isim Allah yang berbunyi ya salam, ya salam, ya salam. Itu insya Allah akan mendapatkan keselamatan dalam perjalanannya. Faham? Jadi salam kita kepada di masjid, nggak mungkin kita kata assalamualaikum ya Allah misalnya. Tapi salamnya bagaimana? Salamnya dengan melaksanakan sholat dua rakaat. Kalau kita sudah melaksanakan sholat dua rakaat ketika masuk masjid, berarti kita sudah mengucapkan salam. Kalau sudah mengucapkan salam, kira-kira kalau Allah memerintahkan untuk kita, setiap kita mengucapkan salam, hukumnya menjawab salam itu apa? Wajib. Artinya kalau kita masuk ke masjid, kalau kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, mengucapkan salam kepada Allah, maka wajib Allah akan memberikan rahmat kepada kalian, insyaAllah. Memang tidak ada sesuatu yang diwajibkan kepada Allah, tidak. Akan tetapi, insyaAllah kita berkeyakinan, pasti Allah itu akan, sebagaimana Allah itu mewajibkan kita untuk menjawab salam daripada orang yang menyampaikan salam kepada kita, maka insyaAllah Allah juga akan mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan rahmah dan qadha'ul hajat untuk kita semuanya. Akan tetapi tahiyatul masjid itu tidak disunnahkan kecuali kalau kita masuk ke dalam masjid. Jadi yang dinamakan masjid itu apa? Yang dinamakan masjid itu adalah suatu tempat yang diikrarkan oleh wakifnya, oleh yang membangunnya itu, ini untuk tempat sholat. Itu namanya masjid. Jadi masjid itu gak bisa diapa-apakan. Masjid itu milik Allah. Gak bisa dijual belikan, gak bisa. Masjid itu adalah milik Allah. Gitu. Nah, sehingga tergantung kepada wakifnya. Yang mewakafkan itu, mewakafkan tanah tersebut untuk apa? Kalau untuk masjid, jadilah masjid. Kalau untuk musola seperti ini, tempat kita ini yang wakifnya siapa? Abuya Habib Hasan. Waktu mewakafkan tempat ini bukan untuk masjid saja, tapi untuk masjid sekalian tempat sekolah. Sehingga tidak dinamakan masjid tempat ini. Ini namanya musola. Jadi tempat sholat saja dan tempat taklim. Kenapa? Kalau kita katakan dan diwakafkan oleh Abuya masjid, tentunya kalian yang berhalangan tidak bisa masuk ke dalam. Jadi sekarang kan banyak yang berhalangan di dalam ini kan banyak kan? Ya kan? Kenapa bisa masuk? Padahal ini tempat sholat. Ya ini tempat sholat tapi bukan masjid. Nah gitu. Kalau kita mau itikaf di sini ya nggak sah karena ini bukan masjid. Itikaf itu harusnya di masjid. Ya gitu lah. Jadi misalnya ada musola di rumah kamu. Musolanya kecil, hanya digunakan untuk sholat bersama keluarga misalnya, sama tetangga terdekat misalnya. Nggak dilaksanakan sholat Jum'ah, nggak dilaksanakan sholat Id. Tapi oleh ayah kamu telah diwakafkan sebagai masjid. Jadilah masjid. Jadi nggak harus masjid itu masjid jami, masjid yang dilaksanakan sholat Jum'ah. Tidak. Tapi bahkan di kalangan orang Arab itu di Hadramaut maupun di Hijaz di Mekah di Saudi itu nggak ada musola, itu nggak ada gitu ya. Musolanya masjid dan musola, cuma di sini dibedakan. Di Indonesia itu dibedakan, kalau musola itu bukan masjid, kalau masjid itu bukan musola gitu. Tapi di sana musola ya masjid, musola itu tempat sholat itu ya masjid gitu. Ngerti nggak? Musola itu kan isim makan, ingat kan isim makan, bukan makan nasi. Udah lupakan bazarnya, udah lewat, biarin lewat gitu. Ya isim makan, isim yang digunakan untuk menunjukkan akan tempat. Masjid tempatnya sujud. Musola tempatnya sholat. Gitu. Jadi sama aja. Nah, cuma di sana menggunakan musola, masjid itu semua. Musola, masjid itu diwakafkan. Kalau di Indonesia belum tentu diwakafkan musola itu. Musola bisa dijual. Gitu loh. Seperti di rumah Ustadz, ada musolanya. Terutama orang Madura itu. Ya, itu dari saking senangnya mereka beribadah, itu setiap rumah ada musalanya. Itu orang Madura, wala fakhar gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi kadang-kadang banyak musalanya, rumahnya, tapi enggak disolati. Jadi seperti itu. Kenapa? Jadi seperti di Madura itu, setiap rumah itu, nanti rumah, ada tempat terpisah, bangunan terpisah, itu dinamakan musala. Tapi kalau dijual rumahnya, dijual juga musalanya, gitu lah. Ya, artinya bukan masjid, gitu. Bukan masjid, cuma musala saja. Nah, dari sinilah maka timbul dua tempat ibadah. Ada tempat ibadah diwakafkan, namanya masjid. Yang enggak diwakafkan, itu namanya musala. Gitu. Nah, di sini, sunnah kita melaksanakan tahiyatul masjid, dan pahalanya besar. Pahalanya besar, keutamaannya besar. Secara logikanya adalah, kalau seumpama kalian datang bertamu ke rumah seseorang, maka tentunya diantara sopan santun bertamu itu, kita mengucapkan salam dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, begitu pula ketika kita masuk masjid, kita tidak, ini kan rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid, bukan dengan kita mengucapkan salam kepada Allah, tidak. Tapi kita melaksanakan sholat dua rakaat, yaitu sholat sunnata tahiyatil masjid gitu. Dan insya Allah logikanya, sebagaimana kita masuk ke dalam rumah dengan cara sopan santun mengucapkan salam dulu terhadap tuan rumahnya, insya Allah kalau dengan cara yang sopan santun demikian, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh tuan rumah gitu. Tuan rumahnya adalah Allah. Apa yang kita perlukan adalah hajat kita dikabulkan, dosa kita diampunkan, sakit kita disembuhkan, dan lain sebagainya. Semuanya itu akan dikabulkan insyaAllah. Nah, jadi jangan dibuang-buang kesempatan. Masuk dalam masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, baru ngaji. Sholat tahiyatul masjid dulu, baru sholat. Sholat tahiyatul masjid dulu, baru taklim. Nah, andainya seperti itu. Tapi di sini bukan masjid, jadi gak bisa kita melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi, sholat tahiyatul masjid itu bagaimana sih bentuknya? Berapa rokaatnya? Bagaimana niatnya, bagaimana prosedurnya, kita akan bahas sekarang ini. Jadi sholat tahiyatul masjid itu jumlah rokaatnya itu tidak ada batasnya, tapi paling sedikit dua rokaat. Dua rokaat paling sedikit. Mau lima rokaat boleh, sepuluh rokaat boleh, seratus rokaat boleh, seribu pun juga boleh, asalkan kuat gitu. Yang penting jangan sampai dengan dilakukan dengan dua salam, cukup satu salam. Itu artinya wanaflu fil laili minal muakkadi wa nadabu tahiyatan fil masjidi sintani fi taslimatin la aksara. Paling sedikitnya sholat tahiyatul masjid itu adalah dua rakaat, tapi dalam satu salam, tidak lebih. Dan dengan dua tasyahud, tidak lebih. Karena pada dalam sholat itu gak boleh lebih dari dua tasyahud, gak boleh. Jadi kalau sudah salam, sudah. Mau berhenti pas rokat kedua, salam. Rokat ketiga, salam. Rokat keempat, salam. Rokat kelima, salam. Atau rokat ke-20 baru salam. Lalu tasyahud yang pertamanya di mana? Terserah. Mau taruh yang kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh, ke-10 boleh, ke-15 boleh. Yang penting sebelumnya dua rakaat, kita sudah tasyahud yang awal. Tasyahud yang kedua dua rakaat setelahnya, atau setelah lebih daripada dua rakaat. Gitu. Jadi boleh berapapun jumlahnya. Nah, jadi paling sedikitnya tapi dua rakaat, nggak boleh satu rakaat. Kalau satu rakaat itu namanya bukan sholat tahiyatul masjid, tapi namanya sholat witir. Niatnya bagaimana? Niatnya usolli sunnata tahiyatil masjidi rak'ataini sunnata rak'ataini lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Jadi sunnahnya seperti itu. Kalau kamu lagi niat, lalu ada orang yang menegur, kamu kok niat sih, itu bid'ah. Kan banyak orang ngomong gitu. Rasulullah tidak mengajarkan dan sebagainya. Nah, kamu katakan, maaf ya saudaraku yang mulia, kamu ini seorang mughallid apa mujtahid? Jadi kalau ada orang yang menegur kita dengan syariat yang biasa kita lakukan, tanyakan kepada dia, saudaraku yang mulia, dengan hormat kita bertanya. Gitu. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita bisa menguasai dirinya. jangan dengan kasar, dengan cara marah. Setiap orang kalau dimarahi pasti tidak terima. Siapapun dia, walaupun orang tua, cuma kita nggak punya kekuatan kecuali diam saja, gitu loh. Kalau kita berani, seumpama bukan orang tua, bukan guru yang marah kita, kita akan lawan dia, kita akan bantah dia, gitu loh. Nah, jadi setiap orang nggak suka dimarahi. Ada yang suka dimarahi? Walaupun khidmah, walaupun murid, apalagi murid, dimarahi berarti dia kurang barokah. Nah, jadi kalau bisa jangan dimarahi, jangan sampai pernah dimarahi, tapi disayang. Di eman-eman, kalau berhenti ditahan-tahan, kalau berhenti langsung, oh iya iya nggak apa-apa, pulang sekarang pun nggak apa-apa. Nah itu nggak eman-eman itu namanya. Nah, makanya, jadi kalau ada yang jangan sekarang, itu bukan berarti tidak sayang, berarti itu sayang. Tapi kalau saat mau pulang, oh iya boleh silahkan, karena sekarang memang kebanyakan juga anaknya silahkan pulang. Nah, itu berarti nggak disayang itu namanya gitu. Nah, jadi semoga kalian termasuk disayang. Yang penting jangan sampai kalian keluar dari pondok ini dalam keadaan dikeluarkan. Kenapa? Kalau sudah anak pondok dikeluarkan, berarti dia itu dikeluarkan dengan tidak terhormat, alias durhaka kepada guru. Kalau durhaka kepada guru nggak bakal senang hidupnya. Jadi kalau sudah diskors atau disuruh istirahat, itu berarti dengan cara halus. Apa maksudnya? Ya udah nggak usah balik gitu loh. Nah, itu. Nah, kalau sama balik, ya bagus, alhamdulillah masih diberikan kesempatan, jangan diulang lagi. Ya. Nah, karena apa? Kamu yang celaka nanti dapat suami misalnya yang suka nempeleng mau. Suka marah-marah temperamental mau. Yang fakir miskin mau. Yang durhaka pada orang tuanya mau. Nah, semua itu yang menentukan bukan siapa-siapa. Yang menentukan siapa? Kita sendiri. Nanti mau enak hidupnya. Mau rezekinya itu sejahtera. Mau hidupnya aman, mulia. Dari sekarang, kamu bangun itu. Capekkan diri kamu dengan sholat. Itu menuai keberkahan. Baca Quran, menuai keberkahan. Nanti ketika kamu itu keluar dari pesantren, kamu dapat jodohnya, masya Allah, menyenangkan, bahagiakan, gitu. Nah, dari sekarang banyak ngomongnya cerewet kayak ember. Udah itu selalu ngomongnya itu menyakitin hati orang, mencederai perasaan orang, ngambil sana, ngambil sini, nggak peduli itu milik siapa. Yang semacam itu, nah, lihat nanti, lihat camkan baik-baik. Ingat firman Allah Ta'ala. Dan ingat dalam Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada kurangnya sama sekali. Karena apa? Yang menentukan agama ini, yang mengarahkan dan membuat aturan dalam agama ini, yang mensyariatkan agama ini, bukan manusia, tapi pencipta manusia, yang maha tahu dengan segala macam seluk beluk daripada setiap orang manusia itu. Dia yang tahu. Dalam Islam itu, kalau pengen selamat, ikut agama Islam. Ingin mulia, ikut agama Islam. Ingin aman, ikut agama Islam. Ingin dihormati, ikut agama Islam. Gitu loh. Nah, kenapa? Itulah misinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus untuk itu. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Karena kalau sudah punya akhlak yang baik, tidak ada musuh. Orang kalau sudah punya akhlak yang baik, pasti aman hidupnya. Orang yang punya akhlak yang baik, pasti dicinta oleh banyak kalangan. Gitu. Sehingga gampang, rezekinya gampang, kehidupannya sejahtera, kehidupannya itu aman, sentosa, dan sebagainya. Itu kan apa? Karena akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah syariat Islam. Jadi, ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat itu apa? Lillahi walikutubihi walirusulihi walilmuslimina ammah. Jadi agama ini adalah sebuah nasihat untuk Allah. Nasihat kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintahnya. Untuk Rasulullah dengan melaksanakan semua perintahnya Nabi. Untuk kitabnya dengan melaksanakan isi kitabnya. Untuk kaum muslimin dengan melaksanakan seluruh hak-hak kaum muslimin, berarti kita termasuk yang melaksanakan agama itu maksudnya, dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, jadi yang disebutkan Allah Ta'ala dalam syariatnya adalah, camkan baik-baik, jangan pernah lupa terhadap ayat ini. Tulis dengan tinta emas. Ukir di dalam lubuk hati. Apa itu? Kullu mri'in bima kasaba. Ulangi lagi. Kullu mri'in bima kasaba. Sekali lagi, kullu mri'in. Silakan lakukan apa saja terserah, tapi ingat, apapun yang kamu lakukan berarti kamu berhutang untuk masa depan. Ingat hutang kan? Ingat hutang enggak? Apa? Harus dibayar. Wajib dilunasi. Itulah yang akan kita rasakan di masa depan kita. Nanti lihat, kalau dari sekarang kita baik kepada guru, baik kepada siapapun, baik kepada semua kaum muslimin, kita laksanakan haknya seluruhnya. Lihat nanti kehidupannya, pasti senang. Enggak mungkin tidak, enggak mungkin luput, enggak mungkin salah. Dari sekarang perbanyak bohong, perbanyak nyingkat kakinya orang, perbanyak ambil barang-barangnya orang. Kalau ketemu orang wajahnya ginikan, diginikan nih. Nanti lihat nanti kamu, kok nggak dipentung sama satpam nanti itu. Itu yang kayak gitu nggak bakal bahagia hidupnya. Tapi orang yang bahagia yang dikatakan Nabi SAW, yang dinyatakan dalam sebuah zikir oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dalam kitab, dalam ratib Al-Attasnya adalah, Bismillah, amanna billah, wa mayu'min billah. Siapa mereka yang lahubun alih? Yang lahubun alih itu adalah kata Nabi Muhammad, man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang semua manusia selamat. Dari lisannya selamat, dari kejahatan tangannya selamat. Itu muslim. Muslim. Naik tingkatan lagi menjadi mukmin. Man ammanahun nas ala amwalihim wa aradihim wa dimaihim. Yaitu yang semua orang merasa aman terhadap orang ini dari segi harga dirinya aman, enggak pernah dibohong-bohongi, enggak pernah dihina, enggak pernah dicederai perasaannya. Kemudian hartanya aman, tidak pernah diambil-ambil. Kemudian aman juga darahnya, tidak pernah dilukai, tidak pernah ditumpahkan. Orang semacam ini adalah mukmin. Kalau sudah mukmin, sampai kita ke derajat mukmin, aman kita, enggak perlu takut pada siapapun juga. Karena sebetulnya sekarang ini banyak orang tertipu, banyak sekali. Saudara-saudara kita yang tertipu, saudara-saudara kita yang terpedaya, itu banyak sekali. Siapa menipu? Ya siapa lagi kalau bukan musuh kita? Yang sudah berikrar, sudah bersumpah, sangat musuh kepada kita sesuai dengan firman Allah, inna syaitana lakum kana aduan mubina. Sungguh syaitan itu terhadap kalian, sungguh sangat memusuhi. Sudah tahu memusuhi, sudah dikatakan Allah Ta'ala memusuhi musuh-musuh kamu, tapi kok dijadikan teman sih? Tutup segala hal yang menjadi selah, menjadi pembuka bagi setan, tutup. Kita bukan temannya setan. Ada yang mau temannya setan? Ada yang mau temannya malaikat? Ada yang mau temannya Rasulullah? Ada yang mau temannya aulia? Ada yang mau temannya para salihin? Ada yang mau temannya para fasikin? Ada yang mau berteman dengan iblis? Jadi gak ada yang mau kan? Gak ada yang mau benar? Benar gak ada yang mau? Ya udah, jangan pulang bulan Maulid ya. Camkan baik-baik lah. Sekarang Ustaz gini loh. Kan Ustaz selalu bilang kepada kalian, wahai anak-anakku yang Ustaz cintai semuanya. Jadi kalau Ustaz itu ngasih izin kepada kalian, izin pulang. Ustaz kan, yahkum bidzahir gitu. Ya kan? Kalau dia bilang sakit, ya udah kita kasih izin sakit. Daripada mati di pondok. Kita kasih izin. Cuma izinnya itu. Kalau sama dia enggak sakit beneran, dia bohong-bohongan, kan dia yang rugi. Dia yang rugi. Nah, terus mau izin, ngapain? Pijat. Berapa lama? Saya tanya kadang-kadang, berapa lama? Satu minggu. Oh, pijatnya setiap hari, satu minggu, gitu. Karena itu kalau saya tanya gitu, Ustaz pengen tes saja gitu, gimana kira-kira kepedulian orang tua itu terhadap pendidikan anaknya? Ternyata ya, orang tua kalian itu sangat tidak peduli. Ya Ustaz katakan kan sejujurnya, ini kan pengalamannya Ustaz. Yang penting anak senang, kesian di pondok, kesian. Jadi kesian kalau di pondok, kesian. Emang perlu dikasihan itu kalian? Seneng kok. Sholat jamaah seneng, makan sama-sama seneng, belajarnya seneng, ingat Rasulullah seneng, ya kan? Ingat Allah seneng, badakannya pun juga seneng, ya kan? Jadi nggak perlu kita dikasihani, nggak perlu. Yang penting ingat kita ini adalah yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Camkan baik-baik itu. Memang benar, orang tua kita cinta pada kita, tapi Rasulullah lebih cinta pada kita. Memang benar, orang tua kita itu sangat mengasihani kita, tapi kasihan mereka itu hanya terbatas di dunia. Kesian, dia makannya biasa, saya akan ajak dia makan di tempat-tempat yang mewah misalnya. Kan setiap penglihat anak pondok kan kesian, isinya kesian, kesian anak pondok gitu. Emang mau kamu dikatakan begitu? Nah, jadi Rasulullah itu lebih sayang pada kalian, lebih kasihan pada kalian. Sekarang begini, bisa enggak kalian, ayo saya tanya, jujur, dengan sejujurnya, bisa enggak kalian pergi ke Bangil, balik lagi sini tanpa berdosa? Bisa artinya, kamu bisa jaga hati, enggak lihat rejal, enggak lihat ini, enggak lihat ini, bisa? Gitu? Susah kan? Susah, jaga hati itu susah kan? Nah, jadi di mana-mana itu dunia itu memikat. Dunia itu selalu berhias. Kalau perempuan berhias, itu kan mulfitun nador. Membuat pandangan itu terpalingkan. Dan di antara kalian nih, hitam-hitam semua, misalnya. Misalnya. Di antara yang hitam-hitam dan putih, kan langsung kelihatan gitu kan? Ngerti gak? Saya lihat ini, ada yang putih. Saya lihat gitu. Nah, itu namanya mulfitun nador. Bisa memalingkan pandangan. Gitu. Nah, sekarang ini yang memalingkan pandangan itu yang berhias. Dunia itu selalu berhias. Ad-dunya zina. Jadi zina itu adalah perhiasan. Selalu berhias dia dunia itu. Nah, termasuk kalian. Kalian itu adalah dunia. Jadi makanya kalian itu termasuk di antara tuntutan kehidupannya itu adalah selalu berhias. Perempuan itu tidak bisa dipisahkan dari bedak. Perempuan itu tidak bisa dipisahkan dari kaca. Dan perempuan itu tidak bisa dipisahkan dari kutu. Iya tidak. Kita harus punya jiwa insaf. Apa jiwa insaf? Mengakui kelebihan orang lain, mengakui kekurangan kita sendiri. Ya, Ustaz alhamdulillah enggak ada kutunya. Kenapa? Karena rambutnya Ustaz pendek. Nah, kalian mau pendek kan maksudnya supaya enggak ada kutunya, tapi kan enggak cantik jadinya. Takutnya nanti disangkanya rejal masuk ke sini kan. Nah, oleh karenanya dengan segala keterpaksaan akhirnya dipanjangkan rambutnya. Panjang rambutnya itu jadi tempat yang paling indah dan mewah bagi seorang. Tapi bukan seorang ya, seekor kutu. Bisa kamu sehari gak pakai lihat kaca? Jangan merasa kecil hati, itulah perempuan. Kalau ada perempuan gak pandai berdandan, jangan dicarikan jodoh. Loh iya bro, terus mau gimana? Daripada bikin malu kita? Rasulullah sendiri kan bilang, jangan kalian kawin dengan seorang perempuan yang rohto. Siapa dia? Nggak bisa berdandan sama kayak rejal gitu. Itu salah. Perempuan nggak bisa berdandan salah. Perempuan terlalu pandai berdandan juga salah gitu. Jadi yang benar itu khairul umur awsatuha, Jadi yang paling baik itu adalah tengah-tengah. Jadi enggak terlalu pandai, enggak terlalu sering, tapi jangan sampai meninggalkan berhias. Jadi perempuan itu kalau enggak bedakan enggak seger katanya. Bedakan, bedakan, tapi jangan terlalu lama, bedakan 10 menit gitu. Nanti pakai kerudungnya 10 menit, 20 menit sudah. Udah itu apa lagi? Pakai celananya, pakai ada ekornya juga 10 menit, 30 menit sudah. Dulu Ustaz pernah punya teman. Nah, tapi jadi dulu. Ini adalah yang tidak baik gitu. Temannya Ustaz itu kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Sampai-sampai itu kadang-kadang kalau kita itu pakai baju putih awas luntur. Sampai-sampai ada temannya Ustaz itu yang nah ini jadi tiru, yang kayak begini jadi tiru gitu loh. Itu mencederai perasaan gitu loh. Kalau mau berangkat Jumatan kan sunnah kita pakai celak. Dia enggak, tinggal di kulitnya diginiin, giniin ke matanya gitu. Iya. Nah, jangan ditiru tapi. Jangan ditiru. Jadi kalau mau Jumatan mana itu fulan-fulan gitu. Cari. Ah, ada, Pak. Diambil koknya slet. Tapi enggak ada itemnya, cuma bohongan doang gitu loh. Bukan item, rasa item juga di sini digini-gini item enggak. Cuma gojlok aja gitu loh. Biasa kan namanya anak pondok suka gojlok gitu. Nah, jangan ikut-ikutan. Takutnya yang pernah menggojlok orang hitam, nanti kalau enggak anaknya, suaminya, cucunya hitam. Buktikan, ayo sebutkan sekali aja. Sekali kamu kata hitam, coba lihat. Kalau enggak suaminya hitam, atau anaknya hitam, atau cucunya hitam. Enggak mau hitam? Jangan bilang orang hitam. Tapi kalau kamu katakan cantik, enggak apa-apa gitu. Karena orang senang dibilang cantik. Tapi kalau cuma cantik dohirnya buat apa? Nah, cantik itu dohir dan batin. Cantik fisiknya, cantik hatinya juga. Itu yang terbaik ya. Faham? Jadi, saya katakan tadi, cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu tidak ada batasnya. Tadi sudah kan sunnah, niatnya sudah. Kemudian, cara-caranya sudah disebutkan juga, enggak harus 2 rakaat, boleh 3 rakaat, 4 rakaat, yang penting enggak boleh lebih dari 1 salam, enggak boleh lebih dari 2 tasyahud. Nah, kemudian kalau seumpama kita masuk ke dalam masjid tapi kita kerepotan untuk mengambil wudu karena harus badakan atau malas dan sebagainya, tapi kita harus masuk masjid. Gimana hukumnya? Kita harus membayar kafarohnya. Kafarohnya apa? Kafarohnya dengan kita membaca sebagai gantinya al-baqiyatus sholihat. Dengan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak 4 kali gitu. Jadi kalau masuk ke masjid lalu kemudian kebetulan pada saat itu tidak punya wudu alias berhadas, maka sebagai kafarohnya, bukan sebagai gantinya, kafarohnya. Kafarohnya adalah dengan kita membaca tasbih yaitu al-baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekarang baca di kitab Uqudul Lujen. Pasti deh. Enggak perempuan, enggak laki. Enggak tua, enggak muda. Enggak bersuami, enggak beristri. Semuanya sama. Kalau sudah dicerita masalah nikah, senang deh. Gitu. Emang ngebetah mau kawin? Oh, jadi maksudnya belajar biar jadi siang solihah. Allah yubarik fi kunna. Kemana tadi? Sampai kemana kita? Ya, Ilan Girl. Nah, jadi masih berbicara tentang perempuan. Jadi katanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan suatu hadis. Girl, fa innama hunna awanin ay asirat. Iya, sini. Fa'awanin bin nun al-maksurah jam'u'aniyah. Wahia bisigatu muntahal jumu'. Wa inna magira al-mar'aniya li'annaha mahbusah kal asir inda zawj. Awan itu adalah sebuah tawanan. Perempuan itu dikatakan sebuah tawanan. Kenapa dikatakan sebuah tawanan? Iya, karena perempuan itu setelah masuk dalam pernikahan, dia tidak bisa keluar lagi. Jadi, sebagaimana Ustaz jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, bahwasanya perempuan itu dalam pernikahan, dia punya hak hanya pertama kali. Yaitu hak untuk menerima atau hak untuk menolak. Nah, itu adalah hak kamu. Serah, kamu menerima atau menolak, itu hak kamu. Paham? Kalau kamu belum kawin, belum pernah kawin, perawan maksudnya, berarti yang punya hak itu adalah kamu dan orang tua kamu. Orang tua kamu berhak untuk menolak, walaupun kamu mau. Atau kamu berhak untuk menolak, walaupun orang tua kamu mau. Gitu. Tapi, sarannya Ustadz adalah, hendaknya jodoh kita itu adalah sebuah kenang-kenangan dari orang tua. Gitu. Apa gunanya kita itu kawin tanpa restu orang tua? Nggak bakal bahagia hidupnya. Jangan tertipu. Jangan terpedaya. Siapa lagi yang menipu dan memperdaya? Setan. Gak bakal senang hidupnya. Jadi lihat, orang yang kawin lari, orang yang kawin yang apa disembunyi-sembunyi, gak bakal senang hidupnya. Orang tua itu yang melahirkan kamu. Yang sakit, resah, susah dulunya mengurus kamu itu orang tua. Lalu kamu kawin meninggalkan mereka, tanpa bilang sama mereka, padahal perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan. Yang pertama perkawinan. Yang pertama kelahiran. Itu penting sekali. Yang kedua perkawinan. Yang ketiga kematian. Ini tiga hal yang sangat dibesar-besarkan. Ketika kamu lahir, oh luar biasa. Gembiranya orang tua kamu luar biasa. Ayah kamu bergembira karena punya cucu. Ibu kamu juga bergembira karena punya cucu. Suami kamu bergembira karena sudah punya anak. Saudara kamu bergembira karena sudah punya ponakan. Kamu sendiri sakitnya luar biasa karena melahirkan. Gak percaya? Nanti aja lihat, tunggu waktunya. Sakitnya luar biasa. Oleh karenanya kalian itu ketika dilahirkan di dunia itu bukan enak-enakan umurmu, sakit. Sakitnya luar biasa gitu loh. Antara hidup dan mati sakitnya. Nah, setelah itu kamu mau kawin, mau enak-enakan meninggalkan orang tua kamu tanpa restu kedua orang tua kamu? Kenapa dalam perkawinan itu selalu dikatakan mohon doa restu? Kenapa dikata demikian? Karena perkawinan itu adalah sebuah keadaan yang sangat luar biasa dalam segi membutuhkan kepada doa. Karena tanpa doa kita tidak bisa melaluinya, tidak bisa melampauinya. Tanpa doa restu kita tidak bisa melampauinya dengan aman sentosa. Berapa banyak itu orang baru satu tahun putus cerai. Berapa banyak seorang istri begitu dia kawin dia terbelenggu dengan kesengsaraan. Dapat suami yang suka menempeleng, suka menyekek, suka melakukan KDRT dan sebagainya. Sementara istrinya tidak bisa melepaskan diri. Nah, oleh karenanya sangat membutuhkan kepada doa restu. Nah, sekarang doa restu itu mohon doa restu. Kepada siapa mohonnya? Kepada siapa orang yang datang, yang diundang? Apalagi pada orang tua. Apa gunanya kalau semua dia itu mohon doa restu kepada orang lain? Orang tua sendiri tidak merestuinya. Berapa banyak ya Ustadz punya murid, Ustadz punya kenalan yang mereka ketika menikah tanpa restu dari orang tua enggak senang hidupnya, sian. Enggak bakal senang hidupnya gitu. Jadi libatkan orang tua. Karena kamu tidak mungkin ada tanpa orang tua. Nah, jadi sakitnya ingat enggak kamu? Pernah enggak ketika kamu buang air susah untuk keluar? Ketika kamu buang air kecil juga susah untuk keluar. Sakit kan? Sakit anyang-anyangan tuh, sakit enggak? Sakit. Nah, itu cuma segitu. Paham? Nah, ini antara hidup sama mati sakitnya. Kamu pernah sakit gigi? Nah, itu lebih dari sakit gigi. Paham? Tapi subhanallah, begitu ngelihat kamu lahir itu hilang semua sakitnya itu. Dari saking bahagianya orang tua itu. Bahagia, semua bahagia. Kalau dia itu sakit, anak sakit tuh, Ustaz masih ngerasa kalau anak sakit, ya Allah. Ustaz itu sampai berdoa, jangan dia yang sakit, biarkan Ustaz yang sakit. Nah, dia bangun malam-malam nangis, kita langsung bangun. Kita lagi bersenang-senang, kita langsung ingat anak, langsung kita tinggalkan kesenangan kita. Itu anak. Nah, oleh karena dikatakan, faldata galbi, belahan jiwaku, itu anak. Kalau suami itu bukan belahan jiwa, istri bukan belahan jiwa, bukan. Bohong dikatakan istri belahan jiwa. Buktinya, kadang-kadang istri sakit, kita gak sakit juga. Anak sakit, kita sakit. Nah, makanya jangan kamu mau dibohong-bohongi. Sudah sering dibohongi setan, mau dibohongi laki-laki lagi. Nah, mau kamu dibohongi? Tinggalkan, jangan mau. Nah, itu yang namanya SMS-SMS-an, jangan mau. Paham? Kamu pegang handphone, dibohongi setan. Ditipu sama setan. Buang itu handphonenya. Nah, itu kalau soma melanggar di pondok, buang, nggak apa-apa. Nah, itu bukan mubazir, nggak mubazir. Kenapa ini melanggar perintahnya guru. Mem. Nah, tapi kalau soma punya orang tua kamu, jangan dibuang, kasihkan. Nah, tapi kalau di pondok jangan, buang pun nggak apa-apa, kan itu setan itu. Nah, jadi semua pintu setan itu tutup. Nah, pintu setan itu masuknya lewat mana? Lewat atas, lewat samping kanan, lewat samping kiri, lewat depan, lewat belakang, lewat bawah pun lewat. Itu pintunya setan. Nah, tambah lagi sudah ada pintu semuanya itu, semua sisi ada pintu, tambah handphone lagi. Nah, itu seberapa sisi sudah? Ada handphone yang bawa kebaikan? Ada. Tapi untuk kamu itu enggak bawa kebaikan banyak. Ada handphone, akhirnya pengen ngomong, pengen SMS, akhirnya rindu sama orang tua. Harusnya begitu ada kerinduan barang dua kat, potong. Memang anak harus belajar, anak harus membanggakan orang tua, harus menyenangkan orang tua, harusnya begitu. Ini enggak SMS-an, ya orang tua sekali-sekali orang tua, tapi nanti orang kedua itu. Nah, tadi kan orang tua, sekarang orang kedua gitu. Jangan ya, jangan. Jadi turuti perintahnya guru itu, turuti. Sebentar aja kamu di sini sebentar, tapi keluar dalam keadaan dapat ilmu yang manfaat. Jangan mau tertipu. Nah, oleh karenanya, saya tadi bicara apa tadi? Tahu kamu? Jadi waktu melahirkan nanti sakitnya luar biasa. Gitu. Ada sih yang nggak sakit. Yang nggak sakit itu tanda-tanda itu anaknya bakal jadi orang besar. Gitu. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidatuna Aminah itu sampai bingung. Keluarnya Nabi itu dari apa tempat yang wajar itu atau dari tempat yang lainnya? Saking gak terasanya. Begitu keluar, Sayyidina Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bersujud kepada Allah Ta'ala. Sampai Sayyidatuna Syafa, bidannya pada saat itu. Ketika Nabi SAW itu keluar, dia bingung. Ini pakai proses tangan saya? Atau tidak? Kok tiba-tiba sudah keluar, sudah sujud? Gitu. Bersih, gak ada basah-basah. Gak ada darah, gak ada. Gak ada bau-bau, gak ada semuanya. Tapi yang ada cahaya. Begitu cahaya itu tampak dari anak tersebut, dia melihat kerajaan yang jauh di sana itu kelihatan tampak oleh Sayyidatuna Syafa, ibu daripada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anha wa ardhah. Nah, itu memang ada yang semacam itu sih ada, tapi jarang. Pakai mau yang biasa melahirkan atau pakai operasi melahirkan. Iya, waktu dioperasi enggak sakit, bisa ngomong, bisa ngelihat di TV, oke gitu ya, bisa. Tapi kalau udah hilang obat biosnya, sakitnya luar biasa. Setahun itu kalau sudah dioperasi itu sakitnya itu dirasakan setahun, sampai setiap jongkok dia sakit. Enggak boleh ngangkat berat dan sebagainya itu. Pengorbanan orang tua itu. Oleh karena lihat bagaimana ceritanya seperti yang saya sampaikan pada pelajaran yang lalu. Ada seseorang yang mana orang itu membawa ibunya dari Yaman pergi ke Mekah, digendong, taruh di atas ini. Seperti yang disebutkan itu ke apa? Tak gendong kemana-mana itu. Itu digendong kemana-mana, digendong kan nggak mampu, dia lumpuh. Ibunya digendong, coba lihat mana di antara kita. Makanya eman ya, eman kalau kalian pulang nanti ke orang tua, jangan pernah mengatakan enggak. Jangan mengatakan tidak, jangan. Senangkan, terus senangkan. Baik, alhamdulillah, Ustaz, alhamdulillah masih punya ibu. Nah, Ustaz setiap hari cium tangannya, cium sininya, cium kakinya. Waktu cium kaki itu minta, ya Allah, minta ridhamu, ya Allah, minta ridhamu. Karena kita membutuhkan, kita memerlukan. Gitu. Kalau sudah orang tua ridho, Allah ridho. Dan selama kita masih belum bersuami. Kalau sudah kita bersuami, maka suami nomor satu. Orang tua nomor tiga. Ibu nomor dua. Ibu nomor tiga. Ibu nomor empat. Ayah nomor lima. Suami nomor satu. Artinya kalau diperintahkan sesuatu oleh suami, diperintahkan sesuatu oleh ibu, oleh ayah, kita harus ikut yang suami. Orang yang baru kita kenal, kemudian kita harus taat kepadanya, harus menjaga perasaannya, harus mau dipimpinnya, harus mau kita itu bersabar dengannya, harus kita berurusan dengannya selalu dengan kebaikan dan senyuman, padahal dia itu gak pernah memberikan kebaikan sama sekali sebelumnya. Nah itu disitulah inti daripada ujian kita itu berumah tangga. Gak gampang. Kalau kamu siap, ya silahkan. Gak siap, ya jangan. Bukan perkawinan itu tidur, terus enggak. Perkawinan itu tidurnya cuma sebentar. Habis itu harus duduk-duduk, bikin teh, nanti cuci baju. Pulang salah-salah, ngepel, dimarahin. Gak bersih-bersih, dimarahin. Bangunnya ngorok, jangan ngorok, dimarahin juga. Hati-hati dari sekarang kalau tidur itu jangan ngorok, nanti marahin sama suaminya. Kalau suaminya ngorok, ya gak apa-apa. Jangan ditegur, dosa. Negur suami karena ngorok gitu. Bangunin suami pelan-pelan, dilus kakinya. Gak bangun, dicium keningnya. Gak bangun juga, disemprot wajahnya. Kan itu kan doanya Nabi. Nabi mendoakan setiap pasangan kalau ketika malam tiba kemudian membangunkan pasangannya dengan lemah lembut, enggak bangun, diambilkan air dipercikkan ke wajahnya supaya dia bangun. Untuk apa? Melaksanakan sholat tahajud bersama-sama. Itu luar biasa. Nah, jadi ingat, nanti kalau sudah bersuami harus melaksanakan semacam itu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, istri yang salihah itu adalah yang menjadikan suaminya bagaikan raja. Mana ada raja dimarah-marahin? Jangan pernah marah. Ya ingat, jangan pernah marah. Mana ada raja dibantah? Kalau itu dibantah perintahnya raja, kira-kira diapakan? Dipenjara, diusir dari kerajaan. Ada yang mau diusir dari kerajaan? Jangan pernah membantah. Yang namanya raja itu gak boleh diminta. Tapi tunggu sampai dia memberi. Jangan pernah memin. Itulah standarisasi seorang wanita yang solihah. Standarisasi seorang wanita yang solihah adalah melaksanakan 3M dalam rumah tangganya. Tidak pernah meminta, tidak pernah marah, tidak pernah membantah. Siap? Udah siap? Bisa melaksanakan itu dengan sabar? Bilang belum siap, gitu loh, biar belajar dulu. Oh, udah siap semua sih? Sudah siap? Nah, gitu, sabar. Jadi belajar sabar dulu. Sabar, nanti kalau sudah berumur 25 tahun, baru bilang siap, gitu. Kelamaan dah? Jangan khawatir, set, nanti gak ting-ting lagi, gitu. Perempuan yang ting-ting itu dari umur 13 tahun sampai 25, itu ting-ting. Tapi kalau sudah 25 sampai 35, ting-tong. Tapi kalau sudah 35 ke atas, itu tong-tong namanya. Gitu. Jadi kalian masih ting-ting terus. Jangan khawatir. Masih sampai 25 tahun ting-ting. Kalau sudah masuk 25 lebih, baru kita harus khawatir. Masih di bawah 25, nggak perlu khawatir. Ngapain khawatir? Emangnya kita mau ditipu oleh setan? Diperdaya oleh setan? Lihat di kaca, jelek amat sih wajahku, gitu. Jangan, itu diperdaya sama setan. Mau jelek, mau gak jelek, kalau memang ada rizkinya, pasti dapat jodoh. Karena rizki itu seperti jodoh, gitu loh. Nah, cuma masalahnya rizki kita apa? Ya itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bagaimana? Itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ya kita harus siap menghadapinya. Dapat yang baik, kita harus menghormatinya. Dapat yang tidak baik, kita harus menyabarinya. Gitu. Mau dapat yang baik atau dapat yang gak baik? Semoga dapat yang baik semuanya. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah nasihat kepada laki-laki. Perempuan itu adalah awanin. Itu adalah sebuah tawanan. Fa'innahunna awanin. Atau di dalam lafaz yang lainnya, fa'innahunna awarin. Jama' ariyah, yaitu titipan. Kalau awarin berarti jama'nya ariyah, yang berarti titipan. Fa'innal rijala akhazuhunna bi'amanatillah. Karena mereka itu telah, laki-laki itu mengambil para wanita itu dengan amanat daripada Allah. Jadi perempuan itu adalah amanat. Coba lihat ya. Bayangkan ya. Jadi perempuan itu, para istri itu dianggap tinggi dalam syariat itu. Dianggap amanat. Sebuah amanat. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wa'addul amanati ila aliha. Laksanakan segala macam amanat itu. Kembalikan kepada orang yang berhak. Jadi kalian itu adalah amanat. Kalian di sini juga amanat kepada guru-guru di sini. Kalian nanti kalau sudah menjadi suami, menjadi istri, kalian juga amanat bagi suami. Kalian nanti kalau sudah menjadi ibu, kalian juga menjadi amanat bagi anak-anak kamu, gitu loh. Jadi semua amanat. Oleh karenanya, laki-laki yang baik itu benar-benar menjaga amanat tersebut sebaik-baiknya. Terus, girl, laisa ay asya'an tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kalian itu tidak memiliki sesuatu apapun kecuali itu, gitu loh. Perempuan itu sebagai apa? Amanat. Perempuan itu sebagai apa? Titipan. Perempuan itu sebagai apa? Tawanan. Maka perbaikilah. Gaulilah tawananmu itu. Titipanmu itu digaulilah dengan gaulan yang baik. Sebagaimana Allah firman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu maksudnya. Illa yatina bifahishatin. Kecuali kalau dia melanggar. Kalau perempuan melanggar, ya harus ditegur. Yang dibiarkan. Itu tanda bahwa saya suaminya sayang. Kamu nakal, ya dipukul, ditegur. Paham? Bukan nakal dikasih uang, itu salah, berarti enggak sayang itu namanya. Nah, berapa banyak orang tua kalian datang, Ustaz, kalau anak saya nakal, dipukul saja, Ustaz. Oh iya, tanpa disuruh juga kita laksanakan. Nah, biasanya Ustaz bilang begitu. Kenapa? Karena Ustaz sayang. Guru-guru kalian semuanya sayang kepada kalian. Nah, oleh karenanya ditegur gitu loh. Nah, begitu pula. Jadi seorang suami yang baik itu adalah yang menjadikan istrinya itu disayangi. Disayang itu dijaga dari segala macam kemaksiatan. Itu berarti suaminya sayang, peduli. Pokoknya terserah dia, yang penting hakku dilaksanakan. Nah, itu berarti gak sayang. Nah, jadi seharusnya apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang yang diciptakan Allah Ta'ala sebagai fitnah. Kalian kan fitnah. Fitnah untuk siapa? Untuk ayah kalian, ibu kalian, suami kalian, anak kalian, cucu kalian, teman kalian. Gitu. Karena memang kalian dicipta memang sudah disetting, akalnya kurang. Sehingga selalu menjadi fitnah. Perempuan suka berbohong. Perempuan suka berkhianat. Perempuan suka tidak pandai mensyukuri nikmat. Itu perempuan, sifat perempuan yang tiga itu. Itu jangan... Camkan baik-baik itu. Jangan sampai luput daripada pengawasan kamu. Jangan pernah kamu berbohong. Kalau sudah kamu berbohong, ingat. Itu sifat asli kamu. Jangan pernah kamu berbohong. Jangan pernah kamu berkhianat. Kalau kamu berkhianat, ingat. Itu adalah sifat asli perempuan kamu. Kamu harus melawannya. Jangan pernah kamu itu tidak pandai bersyukur. Kalau ada orang berbuat baik kepada kamu, ingat kebaikan itu. Kalau kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, kamu harus ingat kenapa kepada suami tidak bersyukur. Padahal kenikmatan diberikan suami lebih daripada kenikmatan yang kau jumpa daripada teman-teman kamu, tetangga kamu, orang lain itu. Bayangkan, nanti kalau kamu sudah kawin ya, kamu aman di rumah. Padahal kamu jauh dari orang tua kan? Jauh dari sanak saudara kan? Tapi kenapa kamu merasa aman? Ada suami. Siapa memberikan rasa aman itu? Suami. Kamu dulu makannya di pondok pas-pasan. Begitu kamu kawin, kasih lebihan. Ya kan? Siapa yang ngasih kelebihan daripada apa kamu makan tuh? Suami. Kemudian, kamu dulu tidurnya sendirian di pondok. Sekarang sudah ada di sampingnya, ada satu orang. Gitu. Siapa dia? Kamu mau masuk, naik mobil, dipegang tanganmu, dinaikkan. Dulu siapa sudi mau menaikkan kamu gitu, kecuali kalau pingsan baru diangkat gitu. Siapa memberikan itu semua? Suami. Mana syukur kamu? Mana syukur kamu? Gitu lah. Enggak ada kan syukurnya? Ya karena belum kawin kalian kan? Nah, nanti kalau kalian kawin, ingat itu semuanya. Kalian mendapatkan pengayoman, keamanan, kesejahteraan, semua berkat suami. Tapi kok bisa-bisanya perempuan itu kadang-kadang melupakan itu semuanya. Seakan-akan ini dari aku, ini usahaku. Loh kamu itu ibu siapa? Ibu kamu sendiri, tah? Kalau kamu kawin sama Pak Rahmat, kan namanya Ibu Rahmat. Iya enggak? Soalnya, ya kan begitu, kamu itu kawin, begitu kawin kan nanti jadi ibu. Enggak, anak mau kawin tapi anak enggak mau jadi ibu. Ya jangan kawin. Ada kan, dia itu metue-metue gitu loh. Pengen jadi gadis terus. Pengen jadi muda terus. Dipanggil ibu, enggak mau. Enggak, saya enggak bukan ibu, saya nona. Ya kalau mau tetap jadi nona, ya jangan kawin gitu loh. Nah, tapi kalau mau kawin, setelah seorang itu kawin, dia punya anak, gak punya anak, tetap kan dipanggil dengan nama suami kan? Nah, kalau kamu kawin sama Pak Arman misalnya, ya kamu panggilnya Bu Arman, seperti Ustazah Fauzia, dipanggilnya Ibu, ya bukan Ibu Alwi, enggak. Nah, kalau Ustaz iya, Ustaz Aba Alwi. Nah, Ustaz gak ada dipanggil Segaf Ummu Fauzia itu enggak. Atau Abah Fauzia gitu. Tidak kan Bapak Fauzia gitu. Enggak, tapi kalau ibu Segaf gitu. Nah, berarti apa? Dia itu nebeng namanya suami gitu. Nebeng doang kalian itu semuanya gitu. Enggak ada laki-laki itu nebeng kepada perempuan. Itu siapa? Bapak Fauzia gitu. Enggak ada. Ibu Segaf ada gitu loh. Ya. Jadi yang ada itu Ibu Arman, Ibu Herman, Ibu Santoso dan sebagainya. Enggak ada. Ibu siapa? Ibu Fauzia. Ibu siapa? Ibu Soleha. Ibu siapa? Ibu Sumiatin misalnya. Kan enggak ada seperti itu, tapi ikut kepada suaminya. Sekarang, siapa nama kamu? Ini siapa? Oh, ini Nona Fulana. Ini Nona Fulana dan sebagainya kan? Atau Mrs. Fulana gitu loh. Sebutkan. Kenapa? Karena belum kawin. Siandel loh. Gitu. Jadi pantas kalau disandangkan kepada kalian sebuah sifat yang disifatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Syirarukum uzzabukum. Yang paling jelek janda kalian yang belum kawin tuh. Hey, kapan sifat itu akan terlepas dari kalian? Setelah menikah. Berkatnya siapa? Suami. Kamu tidak pandai bersyukur nanti? Akan bersyukur atau tidak? Berkat siapa kamu itu lepas sifat syirarukum itu? Suami. Nah, gitu loh. Jadi mau gak mau, perempuan itu selalu mempunyai jasa kepada suami. Suami juga punya jasa kepada perempuan. Jadi masing-masing kita balas. Tutupi kekurangannya, ingatlah kebaikannya. Ingatlah kelebihannya. Jadi semoga kalian semua, termasuk istri yang salihah, yang mau bernaung dalam naungan agama, yang mau menjalankan syariatnya Rasulullah SAW, yang mudah untuk melaksanakan semua perintah Allah dan perintah Nabi-Nya, dan yang kemudian semoga kalian semua menjadi ibu-ibu yang salihah bagi anak-anak yang soleh dan salihah. Dan semoga kita semuanya ya Allah termasuk yang bersanding dengan Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar. Dan semoga kita semuanya termasuk yang mengakhiri hidup kita di dunia fana ini dan penuh dengan cobaan ini dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah ya kuniyatin salihah wa laman awsaw salih al-fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا Jadi mujahadah untuk minggu ini adalah ya, ya udah, enggak boleh ghibah orang. Kalau ada yang ghibahin orang, sengaja dia ditegur, masih juga tulis kasih tahu sama ustaz, enggak suruh berdiri sini. Ya. Ayo kita bersumpah. Seminggu ini kita tidak berghibah. Ingat kan, ghibah itu gimana? Gini loh. Membicarakan orang lain, kalau seumpama orang lain itu mendengar, dia akan marah. Misalnya apa? Dia itu memang sinting ya, gitu. Ah, itu. Paham? Atau dia itu jelek ya mukanya ya. Jerawatan ya. Rambutnya banyak kutunya ya. Dia itu enggak pernah mandi ya. Baunya seperti lidah buaya ya, gitu. Paham? Ada sebagainya itu enggak, jangan ya, jangan ya. Itu namanya ghibah. Jangan ingat, dosanya ghibah itu sebagaimana usah jelaskan juga di dalam suatu hadis sebutkan akbaru min salasina zina fil Islam. Lebih besar daripada dosanya zina dalam Islam. 30 zina, bayangkan. Kalau kita berzina 30 kali sama seperti menggibai orang. Kalau ghibah orang biasa itu hukumnya dosa biasa. Tapi kalau kita ghibah ahlul ilm, orang punya ilmu, orang alim, ustazah, ustaz, nah itu ghibahnya itu dosanya itu seperti dosanya dosa besar ya. Ya jangan sampai berghibah. Kalaupun berghibah jangan ghibah ahlul ilm gitu. Tapi ada orang yang boleh digibahi. Siapa? Ada 6 orang. Di antaranya artis itu boleh digibahi. Fem. Loh, bukan berarti boleh ya. Itu tepuk tangan itu setan itu. Fem. Nah, kenapa dikatakan artis itu boleh digibahi? Karena mereka itu kadang-kadang bangga dengan kemaksiatannya. Aku sih dulu pernah serumah sama dia. Ngaku sendiri gitu loh. Aku pernah pacaran sama dia. Dia bangga gitu loh. Berdosa tapi dia bangga. Nah, itu yang seperti itu hukumnya boleh dibicarakan. Tapi lebih baik buat apa? Apa gunanya? Daripada dibicarakan orang walaupun artis, ya ahsan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, kalau memang namanya demikian, seperti di Bangil itu ada namanya Yik Gabin. Ya nah, namanya Muhammad Asgab itu banyak. Muhammad bin Umar ada, Muhammad bin Abdul Ghadir ada, Muhammad bin Abdullah ada. Tapi kalau bilang Ya Gabin, tahu sudah, Muhammad bin Abdul Ghadir bin Ahmad gitu. Nah, julukan, kalau sudah julukan yang semacam itu, ya udah enggak apa-apa gitu. Seperti apa di sini julukannya misalnya? Seperti Imam Ahfaz. Imam Ahfaz itu kan kelelawar gitu lah. Mau kalau dibilang yang kayak kelelawar gitu. Nah, tapi Imam Ahfaz itu kalau enggak dibilang Ahfaz, dia enggak ketahuan siapa dia. Nah, itu enggak apa-apa. Ya. Terus yang ketiga, kalau seumpama ada orang yang mengadu, datang kepada ustaz, "Ani diganggu." Siapa yang ganggu kamu? Fulan-fulan. Ah, enggak apa-apa. Ya. Terus ada orang yang datang kepada kita untuk supaya dihilangkan kemungkarannya. Jadi bukan mengadu tapi supaya menghilangkan kemungkarannya. Dia seorang yang fasik, itu juga enggak apa-apa. Nah, begitu pula kalau ada orang yang datang kepada kita untuk berfatwa. Misalnya minta fatwa kepada kita. Ustaz, kalau semua ada seorang yang berbuat begini-begini, maka hukumannya apa? Nah, siapa dia yang berbuat kayak begitu? Oh, fulan-fulan. Ah, enggak apa-apa. Terus, kalau ditanya, Ustaz, anak punya anaknya mau diminta sama seorang. Ah, gimana menurut antum? Nah, kalau semua tidak baik, ya sebutkan. Jangan, Ustaz cari yang lain saja. Kalau dia memaksa, maka kita sebutkan kejelekannya satu persatu yang sekiranya dia itu tidak sampai mengawinkannya gitu. Jangan. Kenapa Ustaz? Iya karena dia peminum misalnya. Dia masa, peminum kan bisa tobat. Iya karena dia penzina. Kasih tambah lagi, 2, 3, 4 gitu. Itu gak apa-apa. Karena supaya muhazirin, supaya orang itu waspada kepada dia. Kamu jangan dekat sama dia ya. Kenapa? Dia itu ember misalnya. Nah, gak apa-apa. Selain daripada 6 hal tadi, hukumnya haram. Jangan numpuk dosa, kita sudah banyak dosanya. Kalau mau ditumpuk, tumpuk pahala. Jadi ingat, ayo kita bersumpah pada Allah Ta'ala. Siap? Kurang keras siapnya. Siap? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Wallahi. Ya pasti. Jangan dibohongi Allah, jangan dibohongi. Allah tahu ya. Ayo, wallahi. Wallahi. Tallahi. Tallahi. Billahi. Billahi. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Selama seminggu ini, tidak akan bergibah atau menggibahi orang. Ya Allah, saksikanlah ikrarku ini dan bantulah kami untuk menjalankannya. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu